Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudarlun, berita sore edisi hari ini Rabu 4 Agustus 2021 dibacakan Ardiansyah. 5 hari hilang nasib 2 nelayan Aceh Singkil yang hilang belum jelas. Tidak transaksi sepeda motor hasil curian di SPBU, warga PD diringkus polisi. Kasus COVID-19 bertambah 259 orang, 165 orang dinyatakan sembuh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, sudah 5 hari hilang nasib 2 nelayan Aceh Singkil, Kecamatan Pulau Banyak Singkil belum juga jelas. Upaya pencarian yang dilakukan tim gabungan sama sekali belum membuahkan hasil. Sekretaris Satgas SAR Kepulauan Banyak Yudhistira mengatakan pencarian terakhir dilakukan hingga ke Bulusema, Aceh Selatan. Sementara untuk proses pencarian hari kelima masih menunggu koordinasi dengan pihak keluarga korban. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 2 nelayan Aceh Singkil hilang kontak sejak pergi melaut pada Jumat 30 Juli 2021 lalu. Kedua nelayan tersebut adalah Zakaria, 68 tahun, dan Safrizal, 39 tahun. Mereka berangkat melaut menggunakan perahu kayu. Sudarlun, tim Opsnal Polres PD meringkus pelaku pencurian sepeda motor di dekat SPBU Pulau Pisang, Gampung Keniri, Kecamatan PD. Pelaku berinisial DL, 29 tahun, warga Gampung Cot Gundu, Kecamatan PD, dituduh melakukan pencurian sepeda motor di Gampung Arepu, Kecamatan Delima, PD, pada Sabtu 17 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres PD AKBP Fadli SHSIK MH melalui Kasat Reskrim AKP Ferdian Chandra MH kepada serambinews.com mengatakan, pihaknya menangkap pelaku DL setelah adanya informasi akan dilakukan transaksi jual-beli sepeda motor. Ia mengatakan saat dilakukan pemeriksaan terhadap DL yang bersangkutan mengakui telah melakukan pencurian satu sepeda motor jenis RA King di Gampung Arepuu. Kecuali itu, DL juga mengakui bahwa saat melakukan tindak pidana pencurian, ia melakukan bersama rekannya dengan nama panggilan Mus. Saat ini Mus telah ditetapkan sebagai DPO polisi. Darlun, kasus konfirmasi harian coronavirus atau COVID-19 bertambah 259 orang di Aceh. Selasa 3 Agustus 2021, pasien yang dinyatakan sembuh bertambah lagi 165 orang. Sementara itu, kasus yang meninggal dunia dilaporkan bertambah 14 orang, namun satu orang yang meninggal 2 hari lalu. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Saifullah Abdul Ghani di Banda Aceh, Selasa 3 Agustus 2021 malam, menyampaikan satu orang meninggal dunia 2 hari lalu, sedangkan 13 orang lagi meninggal dunia beberapa hari yang lalu, namun datanya baru di-entry ke database kematian COVID-19 Aceh. Terkait peningkatan kasus konfirmasi harian yang mencapai 259 orang tersebut, ia mengatakan sepanjang masa pandemi COVID-19 sejak akhir Maret 2020 lalu, kasus harian memang fluktuatif. Ia berharap masyarakat dapat bersikap dengan tepat sesuai perkembangan kasus di lingkungan terdekatnya. Sikap paling aman yaitu menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan konsisten, kemudian melakukan vaksinasi COVID-19 pada kesempatan pertama. Sudarlun, Ketua DPRK Aceh Tengah Arwin Mega setuju jika area penggalian arkeolog di Loyang Medali, Ujung Karang Pukes, Loyang Muslimin, dan area lainnya yang terdapat di seputaran Danau Laut Tawar dijadikan tanah adat Gayo. Bahkan Arwin Mega menegaskan jika perlu seluruh kawasan Danau Laut Tawar dijadikan tanah adat. mengingat di kawasan itu terdapat jejak kehidupan Gayo prasejarah yang harus diselamatkan dan dilindungi. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Aceh Tengah Arwin dalam acara podcast legislatif yang bertajuk Menyusur Jejak Gayo Prasejarah yang ditayangkan live melalui serambinews.com dan jaringan sosial media Serambi Group. Ia mengatakan akan segera menyampaikan ide tersebut kepada anggota dewan lainnya untuk dibahas dan dibicarakan. Menurutnya diperlukan satu regulasi untuk mengatur hal itu. Ia juga menambahkan dengan adanya temuan arkeologi yang mengungkap jejak kehidupan Gayo prasejarah oleh Balai Arkeolog Sumatera Utara pimpinan Dr. Ketut Wiratyatna menambah deretan potensi tanah Gayo untuk dikembangkan dalam rangka pembangunan Aceh Tengah khususnya dan dataran tinggi Gayo umumnya. Sudarlun, Kabupaten Aceh Singkil kembali ke zona merah atau risiko tinggi coronavirus. Setelah sekitar sepekan turun ke zona oranye atau risiko sedang, eksesnya libur sekolah diperpanjang hingga 8 Agustus mendatang. Semua sekolah sudah diliburkan dari 27 Juli hingga 3 Agustus kemarin. Semestinya pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah kembali digelar Rabu 4 Agustus 2021. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil Khalilullah mengatakan, berdasarkan Inmendagri terbaru tentang level Aceh Singkil tetap di level 3, maka pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah atau BDR diperpanjang hingga 8 Agustus. Namun sampai sekolah, guru memberikan bahan pelajaran dan meminta siswa belajar dari rumah. Sementara itu total warga Aceh Singkil yang positif corona sejak kasus itu ditemukan tahun lalu sebanyak 522 kasus. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, dalam upaya mengatasi pandemi yang melanda seluruh dunia dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini, solidaritas dan keterlibatan setiap negara untuk saling mendukung dalam menghadapi krisis dan lonjakan kasus COVID-19 diwujudkan diantaranya dengan saling mengirimkan bantuan berupa peralatan kesehatan, obat-obatan, vaksin maupun oksigen. Melihat lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, pemerintah India melalui Operation Samudra Setu melakukan misi melawan COVID-19 dengan mengirimkan kapal perang India INS Air Rafat L-24 untuk mengirimkan bantuan ke pemerintah Indonesia. INS Air Rafat L-24 yang telah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok pada Sabtu 24 Juli lalu membawa bantuan dari pemerintah India berupa liquid medical oxygen atau LMO. Sebanyak 100 MT dalam 5 tangki isoseriogenik, 300 konsentrator oksigen bagi penanganan COVID-19 di Indonesia. Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa selama ini India telah banyak membantu Indonesia dalam memenuhi suplai vaksin AstraZeneca yang diproduksi di India melalui fasilitas multilateral COVAX. Di samping itu, sudah semestinya bangsa Indonesia memberikan kemampuan terbaik dalam membantu negara yang sedang mengalami gelombang hebat pandemi. Menko Erlangga juga mengatakan bahwa inisiatif memberikan bantuan antar negara merupakan bentuk solidaritas. Tidak hanya dengan India, tetapi juga dengan negara-negara lain seperti Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat. Darlun, persyaratan hukum untuk pembatasan jarak fisik di Skotlandia akan dihapus mulai minggu depan. Dilansir dari Guardian, Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon mengkonfirmasi hal tersebut. Skotlandia sudah melampaui level 0 pada sistem 5 tingkat kontrol COVID-19 rancangan pemerintah mulai 9 Agustus mendatang. Isolasi mandiri untuk siswa sekolah juga akan dihapus dalam upaya untuk menghindari gangguan pendidikan yang berkelanjutan. Ketika sekolah-sekolah Skotlandia kembali selama 2 minggu ke depan, siswa tidak lagi diharuskan mengisolasi diri selama 10 hari saat ada orang dalam lingkungan mereka dinyatakan positif COVID-19. Mereka hanya harus tes dan memastikan bahwa diri mereka negatif. Tetapi selama 6 minggu pertama, sekolah, masker untuk anak sekolah menengah dan staf tetap wajib dipakai di ruang kelas dan sekitar gedung sekolah. Staf akan diminta menjaga jarak anak-anak setidaknya 1 meter satu sama lain selama berada di lingkungan sekolah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 4 Agustus 2021. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.